lucu. Padahal dulu kamu biasa aja. Padahal dulu aku biasa aja. Oh sekarang hatiku deg-degan. Oh sekarang jadinya salah tingkah. Setiap kamu ada di depanku. Setiap kamu ada di dekatku. Panas, panas aku terbakar. Panas, panas cintamu. Panas, panas otakku menjadi. Jadi sangat puas. Oh kenapa harus jadi pusing. Aku wanita kamu kan lelaki. Oh kenapa harus menjadi bingung. Aku kan lelaki kamu wanita. Kau kenapa menjadi malu-malu. Aku lelaki yang sangat normal. Kau kenapa menjadi ragu-ragu. Aku wanita butuh kasih sayang. Panas, panas aku terbakar. Panas, panas cintamu. Panas, panas otakku menjadi. Jadi sangat puas. Kau kamu tambah lama tambah manis. Kau kamu tambah lama tambah lucu. Padahal dulu kamu biasa aja. Padahal dulu aku biasa aja. Kau sekarang hatimu deg-degan. Kau sekarang jadinya salah juga. Setiap kamu ada di depanku. Setiap kamu ada di dekatku. Panas, panas aku cintakan. Panas, panas cintamu. Panas, panas otakku menjadi. Jadi sangat puas. Aku bukan manusia yang penuh dosa. Tapi aku juga bukan manusia yang suci. Ya, aku juga bukanlah seorang wanita.